ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita adakan imtihan alfiyah yang kelima, mulai bab maf'ul mutlak sampai tamyiz. Sampai maf'ul ma'ah. Masuk tamyiz. Taib maf'ul mutlak sampai maf'ul ma'ah. As-soalul awal. Ini kitabnya kok belum ditutup itu ya. Ditutup. Nah, as-su'alul awal soalul awal. Ma takra akra ma takra akra ma i'rabu ma asyartiyah ma takra akra ma i'rabu ma asyartiyah As-su'alu atsani. Qala ta'ala. Fa inni u'adzibuhu adaban. Fa inni u'adzibuhu adaban. La u'adzibuhu ahadan minal alamin. Fa inni u'adzibuhu adaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Ma i'rabu ha'id dhamir fi qawlihi la u'adzibuhu wa ma i'rabu ahadan ma i'rabu ha'id dhamir fi qawlihi la u'adzibuhu wa ma i'rabu ahadan. As-su'alu thalith. syurutu nasfil maf'ulilah khamsatun. Udgur syurutu nasfil maf'ulilah khamsatun. Udgur as-su'alu ar-rabi, soal yang keempat. Qara'tu al-Qur'ana tawilan. Qara'tu al-Qur'ana tawilan. Ma i'rabu tawilan? السؤال الخامس malaka wa zaidan, malaka wa zaidan. Zaidan maf'ulun ma'ah. وما حكمه؟ Hukumnya wajib nasab ataukah jawazul amrain? Wal adfu arjah ataukah jawazul amrain? Wal maf'ul ma'ah arjah. Kalian pilih salah satu itu, wujub nasbi ataukah jawazul amrain? Wal adfu arjah atau jawazul amrain? Wal maf'ul ma'ah arjah. Malaka wa zaidan. As-su'alu sadis, soal yang keenam. ja'a Zaidun wa Muhammadun Muhammadun atfun wa ma khukmuhu. Apa hukumnya wujubul atfi atau jawazul amrain wal atfu arjah atau jawazul amrain wal maf'ul mar'ah arjah. Nah, ja'a Zaidun wa Muhammadun, kalian jawab salah satunya, wujubul atfi atau jawazul amrain wal atfu arjah atau jawazul amrain wal maf'ul ma'ah arjah. As-su'alu sabi, soal yang ketujuh, masdarun mansubun yudhkaru libayani sababi wuku'il fi'li. Yusamma bimada masdarun mansubun yudhkaru libayani sababi wuku'il fi'li yusamma bimada. As-su'al utsamin, soal yang ke-8. Al-maf'ul mutlak yaqa'u 'ala thalathati ahwal. Udhkur al-maf'ul mutlak yaqa'u 'ala thalathati ahwal. Udhkur maf'ul mutlak ada tiga keadaan fungsinya? Sebutkan. As-su'alu tasik, soal yang ke-9. Mal murad bidzarfi al mutasarrif. Mal muradu bidzarfil mutasarrifi. As-su'alul 'ashir, soal yang ke-10 terakhir. An-nasibu lil maf'ul ma'ah nawani udhkurhuma. An-nasibu lil maf'ul ma'ah naw'ani udhkurhuma. Taib barakallahu fikum. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengevaluasi jawaban. Waktu kurang 4 menit. Ini soalnya saya bikin gampang, mudah ya. Nah, supaya kalian mumtaz. Waktu kurang 3 menit. Waktu kurang 2 menit. Kurang 1 menit. Kurang 1/2 menit. Nah, waktu habis. Barakofikum. Kita koreksi bersama, ditukar dengan teman sebelah yang tertib, yang tenang, jangan gaduh. Taib. Kejap satu. As-soal awal ma taqra'aka ma i'rabu ma syartiyah aful mutlak. Maful mutlak naibul masdar boleh ya. Qala ta'ala fa inni u'adzibu adaban la u'adzibuhu bihi ahadan minal alamin ma yarabuha idhamir fi qawlihi la u'adzibuhu wa ma yarabu ahadan ha udhamir maf'ul mutlak ahadan maf'ul bi. Kalau dijawab selain itu berarti salah ya. Kalau jawabannya salah satu betul satu lima. Kalau dua-duanya salah kosong. Syaratu nasbil maf'ullah khamsa udhkur masdar qalbi ilatan lima qablahu atau sababan lima qablahu na'am ayat tahida wa'abidi fil bakti ayat tahida ma'amidi fil fa'il. Nah, kalau lima betul sepuluh, kalau empat delapan, kalau tiga yang betul enam, kalau dua yang betul empat, kalau satu yang betul dua. Nah, qara'atul qur'ana tawilan ma'i'rabu tawilan maful mutlak naibul masdar ya. Qira'atan tawilan. Tawil itu sifat, enggak menunjukkan waktu kok. Maf'ul mutlak. Ya, nah, bukan maful fi. Qara'atul Qur'ana tawilan, qira'atan tawilan. Ah. Maful fi, naibul naibul dharf. Ya, boleh juga. Boleh maf'ul mutlak, naibul masdar, boleh maf'ul fi, naibul dharf. Nah, sahih. Jadi takdirnya beda, bisa waqtan tawilan, bisa qira'atan tawilan. Nah. Kalian berarti sudah luas wawasannya ya. Nah, enggak bisa disalahkan. Tayyib. Malaka wa Zaidan. Zaidan maf'ul ma'ah wa ma hukmu wujubul maf'ul ma'ah. Wujubul nasbih 'alal maf'ul ma'ah. Wujubul nasbi alal maf'ul ma'ah ya. Nah, mata wujubul maf'ul ma'ah juga enggak apa-apa. Nah. Saya enggak tanya alasannya ya. Nah, supaya enggak berbelit-belit. wajib nasab ya wajib nasab. Nah, menjadi maf'ul ma'ah. Ja'a Zaidun wa Muhammadun. Muhammadun atfun wa ma hukmu jawazul amrain wal atfu arjah. Jawazul amrain wal atfu arjah. Jangan jawazul amrain saja ya. Nah, kalau jawazul amrain saja dapat 5. Harus ada tambahan wal atfu arjah ya. Masdarun mansubun yudkaru li bayani sababi wuqil fi'li yusama bimada maf'ul li ajli maf'ullah. Naam. Al-maf'ul mutlaq yaqaw ala thalathati ahwal udqur li tawqit li daw li adat. Kalau betul tiga-tiganya 10, kalau betulnya cuma 2, 8, betul cuma 1, 5, 6. Mal murad bintarfil mutasorif maistamalu maf'ulan fi wa ghairahu. Tolil maf'ul fi wa li ghairihi. Nah, atau yang semisal itu pokoknya bisa dipakai untuk maf'ul fi dan yang lain namanya dharaf mutasarif. Nah, an-nasibu lil maf'ul ma'ah naw'ani udhkur ma al-fi'lu wa syibul fi'li. Nah, dah gampang misal ya. Di total ya. Yang mumtaz angkat tangan. 65. Buka semua angkat tangan ya. 65. Ah, yang mumtaz angkat tangan. Yang dapat 9 angkat tangan. 9. Yang dapat 8 angkat tangan. Yang dapat 7. Yang di bawah 7. Ada. Taib Pak Fiko. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya. Naam. Ini kitab jilid 2-nya belum datang ya. Belum datang ya. Mana petugas tokonya mana? Belum. Belum datang. Nah. Jazakumullah khair atas tawannya. Subhanakallahumma